Jadi bagaimana melihat kepada hidup dan kehidupan? Jadi Umar bin Khattab dan sahabat radhiyallahu an, mereka faham. Ada orang tak suka. Tapi Nabi macam tu juga. Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya, tengok ada dua orang wanita sedang menyanyi, kawan Aisyah. Abu Bakar tak suka. Mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, dalam hadis Bukhari. Suara syaitan dalam rumah Nabi. Oh, marah. Nabi ada, Nabi baring. Kata Nabi, da'uma ya Abu Bakar, innahu yawma aid, inna likulli qawmin aidan, wa hadha aiduna. Biarlah wahai Abu Bakar, semua orang kan ada hari raya. Kan ni hari raya kita, biarlah dia nyanyi. Kan kalau menyanyi dalam rumah ustaz tu tak kena. Nyanyi dalam rumah Nabi. Tapi Nabi SAW, bukan kerana Nabi minat lagu. Tapi Nabi tahu, biarlah dia. Kena ada flexibility dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau tengah semayang, menyanyi, tak boleh lah. Kan? Tak ada flexibility dalam hal ni. Kerana ini kehidupan. Juga pakaian. Kerana ini kehidupan. Yang Islam tak benar, sebab tu apabila Nabi pergi, dengar orang menyanyi, Nabi pergi tengok orang Ansar kahwin. Nabi kata, ala ma'akumul lahu, fa innal ansar yu'jibuhul lahu. Nabi kata, Aisyah, ni majlis kahwin ni, tak ada orang nyanyi ke? Ini dalam hadis Bukhari. Kerana orang Ansar, Muslim juga, orang Ansar kan suka nyanyian. Bukan kerana Nabi suka, Nabi pergi tengok, diam dia, mungkin orang fikir, Nabi datang senyap-senyap kan. Nabi sunyi dia majlis kahwin tu. Nabi kata tak ada orang nyanyi ke Aisyah? Kan bukan orang Ansar suka orang nyanyi. Dah kata macam tu, nyanyilah orang kan. Ansar memang suka nyanyi. Masa dia nyanyi, dia kata, banyak dalam rangkap tu, dalam lirik dia tu, dia kata, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada seorang Nabi yang dia tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata kat dia, jangan kata yang ni. Da'an kihada, jangan yang ni, jangan cakap. Cakap yang sebelum tu, lirik sebelum ni, yang ni, jangan cakap. Sebab tak betul, aku tak tahu yang besok nak berlaku apa. Yang tahu hanyalah Allah. Maksudnya Nabi pun tengok juga kalau lirik tak betul, kena berbetul kanan. Jangan semua lagu kau nyanyi. Kena lirik, apatah lagi di barat ni ada lagu ataupun ni lagu Inggeris kadang-kadang perkataan kotor dan kemudian ada perkataan yang menentang ketuhanan. Semua tak, tentu lagi tak boleh. Tapi maksudnya dia bukan tolak semua. Sebab ini kehidupan. Pakaian juga macam-macam. Ada orang hadiah kepada baju nak Yaman, Nabi pakai. Orang Rom, Rom ialah Rom Kristian. Jubatun Rumiyah, jubah Rumiyah, jubah orang Rom. Macam pakaian barat. Orang bagi pada Nabi. Nabi pakai. Tapi dalam hadis Bukhari kata, dia tak boleh pakai sebab baju yang dihadiah tu tangan dia kecil. Jadi Nabi nak masuk tak boleh. Masuk, Nabi cuba pakai lah. Maksud, ada flexibility di situ. So, Islam tak kata you mesti pakai macam Arab. You mesti, ini Islam. Tapi bila datang soal ibadah, you tak boleh ubah. Ini tak, you tak boleh buat bid'ah. Tapi bila datang pada soal kehidupan, adanya kelonggaran. Masalah sebahagian orang Islam, bak pakaian tak boleh semua jubah. Tapi ibadat dia nak ubah. Ibadat tak mau ikut Nabi. Jubah je nak ikut. Jubah dengan selendang, dengan apa, kan? Sebahagian bubuh tapak kaki lagi atas kepala dan topi. Kan? So, macam dia telah salah. So, kita kena faham konteks. Kena faham konsep keseluruhan dalam agama. Nabi SAW. Dia bukan Nabi duduk dalam masjid saja. Dia berurusan. Ada orang yang berurusan dengan dia, Yahudi. Bila Yahudi berurusan, ini yang saya selalu sebut contoh, bila Yahudi berurusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Bunyi, the sound is quite similar to Assalamualaikum. But Assalamualaikum maksudnya death upon you. Maut kepada kamu. Assalamualaikum. Nabi kata, Waalaikum. Waalaikum. Maka kita jumpa dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, Iza sallama alaikum ahlul kitab, faqulu alaikum. Bila ahlul kitab, people of the book, bagi salam kepada kamu, kamu kata waalaikum je lah. Kenapa Nabi kata waalaikum? Sebab dia kata, Assam alaikum. Dia bukan kata assalam. Assam alaikum. Nabi kata waalaikum. Nabi kata dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, satu kumpulan Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Nabi kata waalaikum. Aisyah, dia muda. Aisyah ni macam-macam. Sebahagian Aisyah dikahwin dengan Nabi mungkin ketika umur dia sudah belasan tahun, menurut sebahagian ahli sejarah, bukan 9 tahun. Mungkin 6-17 tahun. Tapi yang pentingnya ialah Aisyah ni dia bijak. Aisyah, dia jawab dulu, Asam wal la'nah, maut dan la'nat kat kau. Ha? Nabi kata, mahlan ya Aisyah. Inna Allah yuhibbul rifq fil amri kulli. Wahai, jaga-jaga nanti dulu wahai Aisyah. Tuhan ni, Allah ni, dia suka lunak dalam semua perkara. Aisyah kata, ya Rasulullah, walam tasma' ma qalu. Rasulullah tak dengar kan dia cakap apa tadi? Dia kata, ya Rasulullah, kata aku telah aku dengar wa qultu, dan aku telah jawab waalaikum. Waalaikum. Tu yang aku jawab waalaikum, tu yang aku tak jawab bab waalaikumussalam. Saya selalu cuba mengata tempat hadis ini. Hadis ini menunjukkan kenyataan Nabi. Kalau orang bukan Islam ataupun ahlul kitab kata assalamualaikum, kita jawab orang ahlul kitab bagi salam kepada kamu, kamu jawab waalaikum, mempunyai konteksnya yang tersendiri. Tapi kalau orang yang bukan Islam tak kata assalamualaikum, dia kata assalamualaikum brother. Kita nak jawab apa dia? Jawab apa? Ha? Takkan nak waalaikum juga? Kita jawab waalaikum. Waalaikumsalam. Hadis tadi sebab dia kata apa? Assalamualaikum. Konteksnya berbeza. Kerana Quran kata, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Apabila kamu, when a courteous greeting is offered to you, apabila satu ucapan greeting diberikan kepada kamu, kamu hendaklah jawab dengan benda yang lebih baik ataupun yang setara dengannya. Itu konsep Quran. So, untuk itu, inilah yang kita sebut bahawasanya di dalam agama, adanya perkara yang disebut sebagai, ha, kita kena memahami teks dan konteks. Dan untuk memahami teks dan konteks ini, ini yang lain boleh balik baca sendiri, nanti saya akan buka sesi kepada perbincangan. Contoh, saya buat contoh. Kadang-kadang kita, kalau kita baca hadis saja, kadang-kadang kita tak faham. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, pesan padaku, bagi nasihat aku. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Dia dah tanya lagi, Rasulullah bagilah nasihat kat saya. La taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Kata Al-Imam Ghazali, dia bahas dengan dia. Sebab apa? Sebab Nabi, flau dia ni kaki, kaki marah. Sebab ada orang lain datang minta Nabi suruh pesan pada Nabi. Nabi tak pesan. Macam tu Nabi pesan benda lain kat dia. Jadi, Nabi juga mengambil kira soal latar orang yang bertanya, tanya nasihat. Kalau mari pelajar universiti, dia kata, bagi nasihat kat saya, Ustaz. Saya kata, belajarlah rajin-rajin. Sampai berjaya. Itu nasihat kita kan. Mari orang 70 tahun tua, bagi nasihat. Belajarlah rajin-rajin sampai berjaya. Takkanlah, tak samalah. Cukuplah nasihat tu untuk orang itu. Sebab, kerana ada keadaan yang berbeza, maka latar yang berbeza dan nasihat juga hendaklah berbeza. Sebab itu Nabi SAW, bila ada orang, kita tahu dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semua kita tahu hadis, satu orang muda datang kepada Nabi SAW, dia kata, uqabbil wa ana saim, aku cium isteri aku sedang kau puasa. Nabi kata, la, jangan. Satu orang tua syaikh, faja'a syaikhun, datang satu orang tua kepada Nabi, duduklah majlis yang sama, uqabbilu wa ana saim, aku cium isteri aku sedang kau puasa. Nabi kata, na'am, boleh. Dalam hadis kata, fanadhara ba'duna ila ba'd, sahabat-sahabat pun tengok antara satu sama lain. Nabi kata, laqad alim, saya qad alimtu lima nadhara ba'dukum ba' ila ba', inna syaikha yamliku nafsah. Nabi kata, aku tahu kamu tengok aku sama, tengok satu sama lain. Maksud confuse lah. Tadi cakap tak boleh, ni cakap boleh pula. Nabi kata, syaikh tu, orang tua tu, dia tu boleh kontrol diri dia. So Nabi jawab berdasarkan kepada kepada latar yang ada kepada manusia. So agama, teks agama, bila kita baca nas, kita juga nak kena faham latar. Masa Nabi cakap tu siapa dia? Nabi tuju kat siapa? Supaya, tapi kalau Nabi suruh solat, solat, kena faham tadi, solat untuk semua. Tapi kalau Nabi, kita pergi tempat orang kaya, kita ceramah, kita sebab tu kena tanya, tempat ni macam mana fungsi? Fungsi sini orang kaya, Ustaz, duit banyak, sampai tak tahu nak letak mana. Bank pun dah tak nak terima. Kaya kan? Tak payahlah kita kata, tuan-tuan, bersabarlah dengan kesusahan hidup. Dia tak dapat kesan. Tapi pergi kepada tempat orang miskin, kan? Dia duit pun tak ada. Kita tak tahu, kita tuan-tuan. Duit kita, kita kena sedekah. Dia nak sedekah. Apa nak makan pun tak ada, kata. So, ini menunjukkan Rasulullah SAW sebab itu meraikan latar belakang individu yang bertanya. Sebab tu saya sebut empat perkara, nanti saya, lepas tu kita akan buka pada sesi. Empat perkara yang selalu saya sentuh, like the rest, dalam buku ni detailnya boleh baca. Yang pertama ialah dia panggil, saya sebut sebagai al-bu'dul mukhatibi, the addresser factor, latar kepada orang yang bercakap tu. Nabi SAW, semalam saya bagi tahu hadis ni berapa? Perkataan lagi? Mengaji sehari lupa tiga hari. Perkataan lagi? Perbuatan lagi? Satu lagi apa dah? Perkataan, perbuatan dan pengakuan. Takrir, kan? Ya, ada lagi lah dalam tu sifat Nabi Khalqiyah, Khulufiyah. Itu satu hal yang lain. Tapi saya nak fokus yang tiga ni dulu, kan? Okey. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga pengakuan Nabi jadi hadis. Bila kita baca Nabi SAW, umpamanya, Nabi ni semayang berdiri ke duduk? Dalam keadaan biasa, Nabi sihat, dia berdiri ya? Dia berdiri ya? Tapi kata Aisyah, lama baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqala kana aktsaru salatihi jalisan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam badan dah agak berisi, kata dia, yakni dah berumur sikit dan agak berat, banyak solat Nabi itu dia duduk. Kadang-kadang orang badan berat ni bukan kerana dia makan banyak. Tapi kadang-kadang ada memang dia badan besar. Bukan Nabi itu gemuk. Tapi maksudnya dia berat sikit. Dia berat daripada biasa dia. Pada dia semayang, dia duduk. Kata Ummu Qais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama asan hamal wa hamal al-lahm ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dah berusia sikit dan badan pun dah agak bersih sikit, dia ambil ada tiang di tempat semayang tu, dia pegang tiang masa dia solat. Jadi kita yang tak ada masalah tak payah. Pasal apa duk pegang tiang ni? Adalah hadis tu Nabi pegang tiang. Kau duk sihat elok-elok tak payahlah. Ha? Sebab tu yang kata nak kena tahu sebab. Dalam hadis dia kata ihtajama wa huwa muhrim fi ra'sihi min syaqiqah kanat bihi. Nabi berbekam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi berbekam ketika beliau berihram. Kita baca semalam kan? Kerana dia sakit kepala dia. Kita tak sakit kepala muda-muda. Pergi tengok orang buat bekam. Dia tak adik main bekam. Sunah main bekam. Kita pun pergi bekam. Tahu bekam? Cupping. Yang sedut darah tu. So kita tak ada masalah apa, pergi bekam. Dia kata, marilah bekam. Saya tak ada. Marilah, sunah. Nabi bukan saja-saja pergi bekam macam sembahyang sunat dua rakaat. Nabi bekam disebabkan kerana apa? Sakit kepala. Macam itulah juga benda-benda lain yang kadang-kadang orang sebut Nabi makan itu ini. Yang pergi buat jualan-jualan ni. Dia bukan pergi makan daripada pasai macam tu. Dan itu pun para ulama berbincang juga. Apabila Nabi sebut jenis tertentu, bahan tertentu untuk ubat umpamanya, adakah dia maksudkan bahan tu kerana itulah bahan yang diwahyukan oleh Tuhan, ataupun kerana itulah bahan yang ada dalam konteks itu? Kalau disebut satu bahan yang orang Arab tak boleh dapat, macam mana? Dia sebut yang ada, habatul sauda. Ada benda yang memang proven, Quran sebut, Nabi sebut. Macam madu, asal. Macam zaitun, minyak zaitun. Kan? Yang lain tu sebahagian ni orang kata Nabi ni. Setengah orang di Malaysia ni nak jual kambing. Sunnah dia tak? Nabi makan kambing. Kita orang Australia, sunnah sekali. Nabi makan kambing lah. Makan apa lagi? Lembu, kambing, unta. Semua Nabi makan. Nabi nak makan apa? Kangaroo tak ada macam. Bukan sunnah tu makan kambing. Sunnah tu makan kambing dengan kadar yang tak berlebihan macam Nabi makan lah. Nabi ada hadis Nabi tidur. Mestilah Nabi insan. Kata Aisyah, aku dengar dengkur Nabi tu. Kan Nabi tidur berdengkur. So letih lah. Jadi kita, sebab itu konteks diri dia lah. Sang kata, kita tak payahlah nak tidur. Isteri kata, abang tengkur sikit. Abang tak ikut sunnah. Tak payahlah, yang tak perlu. Itu bukan, sunnah dia bukan yang itu. Kan? Nabi tidur bila perlu lah. Kita tengok satu orang pagi tidur, petang tidur. Kau ni tidur. Kau tak baca hadis kan? Nabi tidur kau sunnah. Jadi aku sunnah lain tak boleh buat. Aku tidur je lah. Inilah sunnah yang aku buat. Sebab itu kena letakkan semuanya di dalam konteks yang betul. Otherwise, kita akan abuse hadis-hadis ni. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ialah addressee factor. Latar orang yang Nabi cakap. Kadang-kadang Nabi nak buat satu perkara, Nabi tak buat. Kerana macam tadilah. Ada orang Nabi cakap suruh jangan marah. Ada orang Nabi cakap suruh dia buat baik kepada ibu bapa. Bila dia minta nasihat, Nabi bagi nasihat yang berbeza-beza. Terutama bila orang sahabat tu kita tengok dalam hadis, ayu Islam ya afdal. Islam apa yang paling baik wahai Rasulullah? Semua jawapan berbeza. Kita bukan Nabi tak konsisten. Nabi deal dengan orang addressee factor. Different background, different nasihat. Nabi Quraisy dia suka dia ubah banyak Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim, lepas tu dia berpuluh ubah. Nabi kalau boleh nak bina balik Kaabah ni dengan ketinggian seperti nama seperti mana ketinggian pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi tak tunaikan hasrat itu. Nabi kata pada Aisyah, ya Aisyah, laula hadithu laula qaumuki hadithun ahd bil jahiliyah la hadamtu ka'bata aw la naqadtu ka'bata la ja'altu lahu babain. Kalaulah kena tak kena kaum Quraisy ni baru dia masuk Islam, aku ingat aku nak buat, aku nak runtuh Kaabah tu, nak buat bagi Kaabah itu dua pintu, bab yadkhulun nas wa bab yakhrujun, bab yang mana pintu orang masuk dan pintu orang keluar. Itu asal yang Nabi Ibrahim buat, rumah Nabi Ibrahim masyarakat. Tapi kenapa Nabi tak buat? Nabi bimbang, Quraisy ni baru masuk Islam, buat yang itu je terus keluar. Sebab tu para ulama juga menyebut, kalau satu tempat tu orang baru masuk Islam, kalau kita sebut benda tu saja dia lari terus, kita tangguh sekejap. Tangguh sekejap. Orang nak masuk Islam, mula-mula kita, apa patut saya buat saya nak masuk Islam? Oh, awak belajar akidah. Awak nak buat yang pertama, awak pergi sunat. Circumcision. Oh, dia tahu. Macam mana? Lepas tu awak jangan keluar. Dia kata, kalau awak keluar, mati. Itu dia orang kata, masuk, potong bawah. Keluar, potong atas. Siapa nak masuk? Tak betul. Dan kemudian konteks suruh potong kepala pun tak betul. Bukan zaman macam zaman hari ini. So ini kemudian Nabi SAW ada perkara yang baginda SAW bercakap dipengaruhi oleh keadaan ataupun dipengaruhi oleh, disebabkan oleh keadaan zaman ataupun oleh tempat. Bila Nabi bercakap kepada kadang-kadang oleh kerana time factor. Dia panggil al-bu'duz zamani, time factor. Sebab kerana zaman ketika itu. Nabi SAW kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baytihi minhu syait. Nabi kata, siapa dia yang sembelih korban, jangan selepas tiga hari masih ada di rumah dia sesuatu. Maksudnya kalau sembelih korban, jangan simpan daging selama tiga, lebih daripada tiga hari. Falamma kana amul muqbil, bila mari tahun depan, sahabat pun duk teringat Nabi kita jangan simpan daging korban lebih daripada tiga hari. Qala ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, kami kena buat macam tahun lepas ke, tak boleh simpan lebih daripada tiga hari? Nabi takulu wa at'imu wa dakhiru. Nabi kita makan, bagi makan, bagi orang makan, simpanlah. Nabi kita, fa inna dhalika al'am kana bin nasil juh. Nabi kata tahun pas tu ada kana bin nasil jahd, manusia dalam keadaan susah, orang susah, makanan tak cukup. Fa aradtu an tu'ina fiha, aku mahu supaya kamu tolong mereka. Jadi tahun ni makanan dah cukup, tak apalah kamu simpanlah. So menunjukkan ada arahan Nabi berkaitan dengan waktu. So kita nak kena study lah. Tapi tak ada lah orang kata, semayang lima waktu pada zaman Nabi. Pada zaman ni tiga waktu je. Ada, saya dah sebut. Akidah, ibadah khusus yang ni tak boleh. Tak boleh ubah. Dengan silap. Sekali balik, biubah, biubah agama pula. Kemudian Nabi SAW, semalam saya sebut pasal potong tangan, bahawa Nabi kata konteks yang berbeza, Nabi tak potong, dan demikian juga salah satu ialah kerana tempat. Sebab tu Nabi suruh orang keluarkan tamar, Nabi suruh gandum sebagai zakat fitrah. Tapi ada negeri tak makan tamar, tak makan gandum, dia makan beras, maka dia keluarkan sebagai beras. Beras ni kita lah, orang Melayu, dia bak beras ni dia pandai. Dia ada beras, dia ada padi, dia ada beras, okay? Dia ada nasi, dalam bahagian beras tu pun dia ada antah, jangan-jangan lagi lah. Ni Dr. Nasir pakar lah dia. Orang putih dia tak ada. Orang putih panggil apa? Rice kan? Fried rice, rice yang tak masak pun rice juga. Arab pun sama, tak ada. Semua arus. Sebab mereka bukan orang berah. Tapi Arab kalau tamar banyak. Dia ada balah, dia ada rutab, dia ada balah, dia ada rutab, dia ada tamar. Sebab apa? Sebab dia makan tamar. Masa putih tu, balah. Kemudian bila dah masak tu, dia panggil ya. Sebelum masak, cekam tu dia panggil rutab. Kemudian dia tamar. Sebab dia bahasa dia. Ini pun kita nak tengok dimensi manusia tengok tak sama. Saya selalu buat contoh ni. Orang Melayu, zebra. Orang Melayu panggil apa? Ha? Kuda belang. Arab panggil himaru wahsyi. Kaldai liar. Tonton tengok dia kaldai ke kuda? Tak sempat tengok. Tak sempat berkenalan. Betul-betul pergi tengok muka dia kaldai ke kuda? Ha? Tonton Arab kan Melayu ni? Kaldai ke kuda? Kaldai. Dia punya kaldai. Tak tahu. Kaldai boleh. Tapi maksudnya, orang tengok berbeza-beza. Syariat, saya nak cerita, juga meraihkan perbezaan dimensi manusia tengok sesuatu benda. Sebab itu kita kena nak faham konteks, teks dan konteks di dalam menilai sesuatu. Seperti mana yang saya sebut tadi. Wallahu ta'ala alam, saya buka pada sisi soal jawab. Macam pengusi, saya terih. Seperti biasa, merampas jawatan-jawatan pengusi. Okay. Klasifikasi sumber pendapatan dari pekerjaan institusi bank komersial yang jelas beroperasi tidak mengikut syariat Islam dan terlibat dalam riba dan aktiviti yang tidak halal. Okey, tadi saya dah sebut sebahagian sebelum saya pergi ni, saya jelaskan kita di dalam soal halal ini, halal asalnya luas, haram sempit dalam agama. Kalau kita ambil sekeping kertas, senaraikan perkara haram, sikit lah. Nak senaraikan perkara halal, tak terdaya lah, banyak. Wa خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Kami ciptakan semua di muka bumi ini untuk kamu. So, kita kena ada dulu dalam kotak fikiran kita, agama datang, dia mengharamkan, yang diharamkan itu sangat sedikit, yang dihalalkan sangat banyak. Termasuk tadilah saya sebut, makanan tong yam ke makanan Cina ke halal selagi mana tak ada unsur yang haram. Yang haram pun berapa haiwan diharamkan. Khinzir haram, anjing haram. Tapi tentu nak kena tahu memang haram lah. Itu pun khilaf dalam mazhab Malik, sebahagian menyebut makruh dalam mazhab Malik, sehingga menjadi satu benda yang bukan dipersendakan, dimainkan. Kononnya mazhab Malik ni membenarkan anjing. Imam Syafi'i ada rod pandangan itu dalam Al-Burhan, dia pandangan. Tapi maksudnya bukan Imam Malik makan anjing, Tapi bila dia nak kata haram tu, dia nak dalil. Dia nak dalil. Jadi sebab tu kadang-kadang orang, dulu ada kawan di universiti kat Jordan, bila dia daripada Morocco, Mazhab Malik. Dia Syekh lalu main-main dengan dia. Anjing dah jual. Taklah dah dia makan anjing. Tapi maksudnya, khinzir haram. Anjing haram, tapi pun begitu ada khilaf. Tapi yang sahihnya ia ada haram. Yang lain daripada itu, buaya lah apa, Mazhab Malik luas dalam hal tu. Ha? Menunjukkan kata bukan suruh makan. Luas lah, tambah kangaroo memang boleh makan lah. Kan? Sebab agama ni, al-aslu fil asya al-ibaha. Asal dalam semua benda ni boleh. Kecuali, al-aslu fil ibadah, asal dalam ibadah tu, al-mana' dilarang. Tapi asal di dalam kehidupan ni semua boleh. Baju, macam saya macam tadi. Buah-buahan, apa saja boleh. Melainkan kita makan satu buah, satu tapak ke depan, 7 tapak ke belakang. Maksudnya kita mabuk, tak boleh. Saya kalau kita makan, tak boleh, selagi dia buah, boleh. Luasnya konsep halal. Tak ada benda yang Allah haramkan, melainkan dia gantikan yang halal. Dia haramkan rasuah, tapi dia benarkan hadiah. Hadiah ni, kita kena bezalah harus rasuah ada. Dia haramkan judi, dia benarkan hadiah. Dia benarkan kita bertanding. Judi, maksudnya ada pertaruhan. Ha, kita main dengan kawan kita, football ke, kita main badminton ke, kadang-kadang kita kata, aku menang, kau belanja aku. Aku kalah, aku belanja kau. Judilah, sebab ada pertaruhan. Tapi kalau aku menang, kau menang, aku belanja kau. Aku menang, tak apalah. Itu hadiah. Pasal tak pertaruhan. Tawaran daripada satu pihak. Macam anak kita lah. Kan? Saya sebut contoh. Kau dapat berjaya tanpa periksaan ni, abah bagi kat kau hadiah. Kalau kau gagal, duit simpanan kau abah ambil. Itu judi. Itu judilah. Tapi kalau kau gagal, tak apalah. Tapi kalau kau berjaya, aku bagi apa? Satu, itu nama ha? Dia satu pihak, dia jangan dua pihak. Dia haramkan judi, tapi dia halalkan ha? Dia. Dia haramkan tenun nasib. Dia ajar kita salatul istikharah. Dia ajar kita salatul istikharah. Ini syariah. Syariah dia luas. Dia bagi kehidupan. Dia tak suruh kita tanya pihak yang ketiga. Macam saya sebut tadi, kita pergi rumah orang mendatang kita, jumpa, saya bagi hadiah kat awak. Cik tak tanya, cik nak bagi hadiah kat saya ni, saya nak tanya, ni hadiah ni, cik daripada pendapatan yang halal ke haram? Siapa yang tanya? Alah. Dia bagi hadiah kita. Halal haram, dia dengan Tuhan. Daripada dia kepada kita, nama dia hadiah. Daripada orang tu kepada dia, itu urusan dia. Sebab itu Nabi menerima hadiah daripada Yahudi, dan juga menerima hadiah daripada raja-raja yang hantar. Kalau tidak, Nabi kena tanya, Yahudi kan suka makan benda yang kadang-kadang rasuah dan seumpamanya. Tapi Nabi terima. Kalau tidak, kita tak boleh hidup. Macam saya cerita, kita tak boleh pergi ke pasar lah. Kita, bila orang nak bayar duit, ya, kita tanya, ni cik sebelum saya nak beli sayur ni, modal sayur ni benda haram ke halal? Oh, kacau, kita tak boleh barang. Tak ada supermarket kita boleh. Ni supermarket ni, you set up dia, pinjam duit bank ada riba ke tak? Oh. Tak adalah, aku kena tanam sendiri belakang pokok kau. Lepas tu nak beli cangkul, kena tanya lah, cangkul ni. So, agama tak seperti itulah. Agama dia bagi keluasan kepada kehidupan. Dia tak tanya pihak yang sebelum kita. Ha? Sebab tu kita jangan berlebih-lebihan lah. Dalam hal ni, kerana sebab tu, halakal mutanatti'un, kata Nabi, celakalah, binasalah orang yang berlebih-lebihan nak mendalami benda yang tak disuruh oleh agama untuk kita dalami. Ha? Orang tak suruh agama. Asal benda. Satu makanan. Makanan kita tengok bersih. Bila bersih, halal kita makan. Tak perlu kita tanya, okay, sebelum you sedia makanan ni, masak kat dapur ada ke you pastikan? Semua tak. Bila kita tengok dia Muslim, halal. Kita pergi kedai Turki, dia Muslim, you Muslim, halal lah. Kalau dia tiba-tiba ambil benda yang haram, kita pergi makan, rupanya dah 3 bulan duduk makan kedai dia. Rupanya daging ni dia ambil daripada daging yang tak sembelih. Dia berdosa ke kita berdosa? Dia berdosa ke kita berdosa? Dia berdosa. Tak ada kita pula, daging kita telah ada yang haram, maka akan neraka. Tak. Rufi'al aqlam an, rufi'al qalamu an salasa, Nah, hadis Nabi, Allah Ta'ala angkat kalam daripada tiga golongan. Salah satunya, orang-orang yang lupa. Dan kita termasuk. Sebab tu ada bab. Kita disuruh berdoa. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau ambil tindakan pada kami jika kami lupa ataupun kami silap. Tuhan ajar kita doa. Sebab kena manusia sentiasa lupa. Kerana silap, kita kena orang tipu kita. Ini kita kena faham dulu. Supaya kita jangan banyak mengharamkan. Tapi benda yang kita deal langsung, riba, kita yang urus orang tu bagi riba, haram. Kita kena tanggung. Kerana kita, tangan kita yang menyebabkannya. Kita kerja di kedai, kita yang jual beli. Dia bayar duit, kita yang bagi arak kat dia, dia bagi duit. Walaupun duit tu masuk kat tokek kita, tapi deal itu langsung dengan kita adalah haram. So, benda yang seperti ini termasuklah. Termasuklah konsep yang tanya tadi. Kalau benda tu tak langsung, kita di benda lain. Kita umpamanya bahagian sediakan benda lain. Kita sediakan meja dia ke. Kita sedia dalam dealing dia orang tu, ada yang haram, ada yang halal. Kan? Jadi, kita itu mungkin sebahagiannya ada syubhah, tetapi kita tak deal langsung dengan hal tu. Ha? Yang mana kita tak berurusan langsung, kita tak kena. Yang kita terlibat secara langsung, kita kena sebab. Adakah nyanyian yang disebut doktor datang bersama dengan muzik? Okey. Nyanyian, macam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, nyanyian, memang sahabat menyanyi. Semasa mereka korek khandak pun, mereka menyanyi, kan? Mereka menyanyi bersama dengan Nabi dengar. Di rumah Nabi pun nyanyi. Yang ada Abu Bakar tadi. Tapi tidak diiringi dengan muzik. So, muzik khilaf. Mazhab yang paling keras tentang muzik ialah mazhab Syafi'i antaranya. Syafi'i haram. Dalam mazhab Syafi'i, kalau satu orang pergi musnahkan alat muzik orang lain, tak kena ganti. Sebab tu di Malaysia, di Singapura, orang Islam tak dengar muzik sebab mereka semua mazhab Syafi'i. Dah. Kan mereka dah keluar mazhab. Ini kalau keluar mazhab, kena bagi tahu mereka dah keluar mazhab. Syafi'i tak boleh. Ha? Tak boleh. Dah banyak mazhab yang tak boleh lah, tapi antara orang yang longgar dalam mazhab dalam masalah muzik ialah Ibn Hazm Al-Andalusi. Ibn Hazm Al-Andalusi. Dalam mazhab Syafi'i dia senaraikan lagi yang bertali, yang apa, cuma dunia moden ni saya kata. Dulu dia ada tali, ya. Sekarang ni mana ada tali? Handphone ada muzik tak ada tali. Kan? Tapi maksudnya mereka haramkan muzik. Ulama-ulama sebahagiannya mereka tidak mengharamkan muzik selagi muzik itu tidak membawa kepada perkara maksiat. Yang harap, kalau dia kata muzik itulah menyebabkan orang perempuan menyanyi tak tutup aurat. Itu bukan muzik. Itu perempuan menyanyi tak tutup aurat. Muzik ni kita dengar. Saya buat contohlah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan dengar muzik. Handphone kita. Ning. Astaghfirullahaladzim. Ayah, itu kerana dia muzik tu. Ha, kalau masuk haram, kita set tone kita muzik tu, kita berdosa lah. Itu maksudnya. Faham tak? Kita hanya boleh bunyi tak tak tak tak tak ada muzik. Ha? Nasyid pun ada muzik. Ha, tu muzik tu. Saya sekali ada saya punya tone tu bunyi ketuk pintu ni. Saya pergi Mekah, ada satu sahabat, dia duduk sebilik dengan saya. Jadi dia punya bila malam kan, kita waktu beza ke Malaysia. Jadi bila malam orang hantar mesej saya, dia pergi buka pintu. Saya apa siapa buka pintu? Lepas tu dia duduk, dia kami program dengan Saudi punya program. Dia rasa dia orang tahu kata segan, dia segan saya. Jadi dia tak apa bercakap, dia duduk, dia saya cakap macam dia. Mungkin dia rasa berat duduk saya kot, kan? So, satu hari dia jeruk saya. Dia kata, saya ni sejak datang ke Mekah ni banyak ada kejadian pelik berlaku. Dia kata, dia apa ya? Saya selalu dengar orang ketuk pintu. Tapi saya pun diam je lah. Tak hurai apa lah. Saya ubah tu. Keliru kawan ni. Sampai sekarang dia tak tahu. Tapi tak apa. Yang pentingnya, kalau kita set tone tu muzik, kalau muzik tu haram, pokoknya haram lah. Bukan muzik tu perempuan menari. Perempuan menari tu cerita lain. Itu kita kena bezakan hukum. Kita bunyi telefon, apa telefon, jam tidur kita, ini haram lah. Orang, apa, loceng rumah kita kan, tekan, ini haram. Kerana itu muzik. Itu maksud haram. Kadang-kadang orang ni, dia kena faham, bila kita kata, semua orang macam pendapat. Walaupun ada pendapat dalam mazhab, tapi, suara perempuan aurat, umpamanya. Ada sebagian pandangan kan. Itu susah tu. Artinya, kita kalau pergi rumah dia, kita tanya, Assalamualaikum. Ni kawan kita ada di rumah. Isteri dia keluar. Pasal kalau dengar suara, jadi aurat. Itu tak, saya nak bagi faham hukum tu. Tapi kalau suara perempuan yang boleh menggoda itu, itu cerita lain. Sebab kadang-kadang kita bila baca buku, kita pun, ni dalam buku kata ustaz ada kata. Ustaz yang kata tu, dia kena fikir betul-betul apa yang dia kata. Artinya kalau perempuan tu angkat telefon, tengok kawan kita, lelaki yang telefon, dia tak boleh bersuara lah. Bila dia angkat, Assalamualaikum, tiba-tiba isteri dia hantar. Nak cakap macam apa? Astagfirullahaladzim, dia suara perempuan. Aurat. Itu maksudnya. So, saya nak pergi faham. Apa? So, saya bukan kata saya tak setuju orang kata. Siapa nak kata muzik haram, jangan dengar lah. Itu is good for them. Tapi saya nak bagi tahu apabila ulama ada menyatakan muzik dibenarkan seperti Al-Imam Ibn Hazm bin Al-Andalusi. Zaman sekarang mungkin Qaradawi lah, dia tulis banyak kitab tentang hal ini. Bukan berarti dia menghalalkan tarian tu. Tarian perempuan tak pakai. Itu bab lain. Muzik adalah bunyian tu. Tuan-tuan faham maksudnya? So kalau tuan-tuan tanya ni pun, tuan-tuan dengar muzik. Kalau tuan-tuan tanya pun banyak tak dengar muzik kan. Tapi artinya, kalau tuan-tuan kata ada tak ulama kata haram, saya beritahu dalam mazhab Syafi'i haram dan juga sebagian mazhab ramai juga yang mengharamkan muzik. Antara yang paling keras dalam mazhab Syafi'i.